Heh. Ayo ayo terusno ya kelakuan ngono kuwi ya. Terusno. Puret uripmu. Nah, terusno bosok-bosok uripmu. Ibu. Ibu. Kata pundi lek ngedalaken zakat mal kali zakat mal. Sama lek nang Ramayana nang mal nggo duwit cilik apa duwit gedhe? Lek ana kotak amal kaya sing cilik apa sing gedhe? Gapurane Mojopuro. Udah. Pokoknya ngene ae wis. Waktune sak entek. Iya ya sik ta. Saman ku jane melu urun piro sih? Gak melu urun kate ngatur kiai. Lah nek urune sampean akeh gak apa-apa tak pertimbangno usulan sampean. Ini kare ngrungokno tolong gatek cerewet ah. Ayo, lepas Ramadan iki tarik ke saya. Aku ora usah kakean dalil, dalil jo wae. Kulo sampean kudu dadi wong sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong apik iku wong sing ya apa? Wong apik iku sapa? Wong apik iku piye? Dari wong kulonan. Wong apik iku gak kok wong sing gak tau elek. Tak baleni. Wong apik iku dudu wong sing gak tau elek. Sampeyan lek ndeleki wong sing gak tau elek, gak kira ketemu ning ndi nek ndeleki kok ana wong gak tau elek. Sak apik-apike wong mesti ana eleke. Kiai ku umume apik nggih. Umume ya ana sing ora apik, tapi umume nek kiai kan apik. Ngono kuwi gitu terus gak duwe elek. Akeh. Kula iki diceluk kiai, mbok kiai temen mbok gak ya. Ngono ku elek akeh sing ketok mawon pirang-pirang elek sing zahir elek sing ketok ae pirang-pirang apa maneh batine sampean gak roh nek hasud ujub sum'ah riya takabur sampean gak roh sing roh elek kula nggih namung bojo kula soalnya kula kalih bojo kula niku mboten enten rahasia-rahasiaan bojo kula roh elek kula bahkan roh sapa-apa ku roh kabeh dhek nggih roh. Makane kula niku Bu, ceramah ning ngarepe ibu-ibu ning ngarepe wong wedok puluhan ewu biasa kula penggawean kula. Biasa ngadepi ibu-ibu puluhan ribu kon ceramah biasa. Tapi kula kan ceramah ning ngarepe bojo kula ijen terus terang gak wani kula. Gak wani, gak terhormat, gak terwibawa. Soale dekne roh elekku. Ngono. Misale dekne kok ngambek, dekne kok gondok. Seringkut-seringkut terus tak lungguh ae. Lungguh. Bareng lungguh. Terus tak teramai. Assalamualaikum. Aku salam durung rampung isi pret tinggal ngale. Mau aku tahu ini kau nak ngerasa ni. Mosok Pak Yai yo tahu di seringkuti bujo tinggondo ibu jo. Yo tahu dae kok. Tahu kok. Cuma kene roh pengapesane ngono lo. Tahu pak. Kalau aku sedih aku gak diwawuh. Ketemu yo gak ceguk gak wahin. Neng omah kau yang ance-ance ri. Ketemu neng ruang tamu neng balai yo sentiet, mau ketemu neng gune dapur yo seledot, ya Allah, kongkong gak enak kopi yo digaek no bu, tapi yang ngono lah nyogono, kalo kopi ni gelodak berarti centit centit, nate ulah sedih no, isuk sampai sore gak diwawu, kayak perkara apa yo kayo, lali ulah no apa yo. Hah? Oh iya, ini maca SMS ya. Lo kan penggemar saya banyak. Aku enggak GR kok. Ibu, rata-rata di HP-nya ibu kan ada ceramahnya aku. Ada suara aku. Padahal suara suami ibu enggak ada di HP-nya ibu. Ngapunten, ngapunten. Halo. Ono ku ra enak pak rasane pak. Iku ngono iku, gekno wetang yo glodak. Gak enak. Mari ngono tik jentik. Tak awasi mlebu kamar bandeng mengkurep. Lah nek wis mengkurep ono ku lumah-lumane angel itu dudu. Tapi aku duwe jurus, wis gendelno dhuwit uncal nang pinggire pok ngono. Kula medal ten jaba nontok TV ampe rokokan. Wah, santai men. Tak tinggal rokokan santai men. Kak suwi kak 10 menit esok metu teko kamar nyedaki kula klemer klemer. Ngono selungguh sing ngomong dipejeti tapi ye. Kayak mangat sentiet sledo dijendit jendit jendit. Kena sak gendel ya dipejeti tapi ye. Ngono ku zaman kudu ngerti Pak. Gondok kaya apa wong wedok awan gondok sore teplon duit. Bengi wis kena sampean gawe. Digawe pijet-pijetan ngono lho. Ya ora kabeh. Ngono ku ya ana teorine dhewe-dhewe. Oke. Tak baleni. Wong apik niku mboten kok wong sing gak tau elek. Nek sampean gelek wong sing gak tau elek gak kira ketemu. Ya terus wong apik iku wong sing ya apa? Man kana khairuhu aktsara min syarrihi. Wong apik niku wong sing apike luwe akeh tinimbang eleke. Tak baleni, tak baleni rungokno. Wong apik niku gak kok wong sing gak tau elek. Tapi wong apik iku adalah wong sing apike luwe akeh tinimbang eleke. Kadang-kadang ya tau elek, tapi isih tetep akeh apike. Dadi ibu-ibu wong wedok sing apik niku kadang-kadang ya ngrasani. Cuma yo sekedar gawe tombo pengen ngono ae. Gawe tombo pengen, ora terus gawe wiridan koyo sampeyan. Sedina ngrasani oleh wong 17, oleh 17. Enggak yo sekedar gawe tombo pengen. Dadi wong apik iku Bapak, kadang-kadang yo cangkruan ndek warung, biasa. Ngopi nunggune wak yasa, iki biasa. Yo kadang-kadang yo ngono. Ora kok terus gak gelem ndek warung, enggak. Kadang-kadang yo sik ngedobros, kadang-kadang saya ngedabrus. Cuma, halo. Isik luwe akeh apike tinimbang eleke. Niku wong apik. Lah sebalike, wong elek yang ngono. Wong elek iku gak kok wong sing gak tau apik. Mboten sak elek-eleke wong mesti ana apike. Lah wong elek iku man kana syarruhu aktsara min khairihi. Wong elek iku wong sing eleke luwe akeh tinimbang apike. Ya kadang-kadang ya tau apik, cuma apike iku kumat-kumatan. Nek kumat ya metu apike, nek gak kumat ya gak metu apike. Biasane ya gak tau sapa ndek langgar, sapa ndek masjid ya gak tau. Tapi kadung kumat, matuk maghrib, durung azan maghrib wis sarungan, baju takwa, kopiahe wambles, kalungan sajadah. Berangkat di langgari buli buli buli buli buli untuk langgari malaikatnya kewaget cari malaikat dungaren nara iki teko bareng mancing maghrib nyandak mik azan ngelek ngelek anak iku krungu yang nganti kaget anak ngomong nang ibu nih bu bapak kok malah ngono bu kok azan bareng cari ibu nih yo bapakmu tepak kumat. Anake kuwatir ngomong nang ibuke, "Bu, engko nang bapak lapo-lapo, Bu, kena apa-apa?" "Gak, jarno. Bapak mlangger batu nentek engko mandek-mandek dhewe." Ngono ku tepak kumat. Pun, kula sampean niku ben roh, awak dhewe iki termasuk wong apik apa wong elek? Al khairu yuhibbul khaira wasyarru yuhibbus syarra. Wong apik iku seneng karo keapian. Senengane sobo nang panggonan sing apik, hobine nglakoni keapian, mareme ati nalika nglakoni apik, kepuasan batinnya ketika melakukan keapian. Nah wong elek ya ngono, wong elek iku seneng karo keelekan. Senengane sobo nang gone panggonan sing elek, hobine nglakoni keelekan, mareme ati nalika nglakoni keelekan, kepuasan batinnya ketika nglakoni keelekan. Sampai gaet kena gawe titen-titenan, kena gawe tenger. Wong apik niku senengane sapa nggon sing apik. Wong elek senengane sapa nggon sing elek. Kena gawe tenger. Saman golek sapa? Kok kelumat gumeget mau golek solikin. Ha golek solikin gampang. Titik ndek masjid tak petuk. Golek solikin gampang. Titik ndek masjid tak petuk. Niku wong apik napa wong elek? Wong apik napa wong elek? Wong apik soal seneng sapa? Masjid seneng sapa nggon keapian. Ngono. Saman golek sapa? Prapto. Kelek ana ndek warunge rondo gak petho. Ngono kuwi ngapik napa wong elek? Pokoke wong iku nek apik subhanallah. Seweneng karo barang sing apik. Seweneng karo keapian. Wong elek ya seweneng karo keelekan. Marme ati kepuasan batinnya ketika melakukan kebaikan iku wong apik. Kepuasan batin nglakoni keelekan iku wong elek. Sorry, sampeyan misale ya, misale. Salat tahajud. Sewengi sok salat tahajud wis akeh-akeh lah 11 rakaat, witire 3 rakaat. Lu ngono kok semangat, gak ada payah, gak ada males, mari tahajud ati plong, lega, puas. Insyaallah, kula sampean termasuk jumlahe wong apik. Ibu. Ibu. Jenengan lek dalu bangun nggih, tangi, terus badhe tahajud, ngono ku semangat napa males, Bu? Males. Sepurane Bu, sampean berarti durung apik. Aku ate ngomong elek gak wani. Durung apik. Nek apik ku semangat. Saiki genti, Bapak-bapak, sampean yang dalu tangi badhe salat tahajud ngoten niku males napa semangat, Bapak? Sampean nek dalu tangi ngoten niku males napa semangat, Bapak? Semangat, percaya. Nggih, wong lanang aja pura gedhe. Nek tangi dalu semangat. Tapi tangine yo nguyu. Ana gak nguyu ya nguyui. Wis meloro iki nek tahajud engko dhisik. Ya Allah. Pokoke ngene, kula sampean maca Quran sak lungguhan oleh 5 juz, nek gak kesel balas, semangat, lega, ati puas, kula sampean wong apik. Menunggu sampean nek maca Quran sak lungguhan oleh 5 juz, menunggu sampean males napa mboten, Bu? Sayang napa mboten, Bu? Sayang napa mboten, Pak? Mboten. Mboten wong sampean ra tau maca. Ra tau maca kon sayang kon. Kadang ana wong mari nglakoni elek kok luwega sepurane. Iku berarti wong ora pati apik. Wis ngene ae, digampang-gampangan barometer ukurane. Misale masjid dibangun, terus sampean ditarik infak, ditarik jariah 1 juta gak akeh-akeh. Sampean iso ngetokno duit 1 juta, temen. Ngono ku atine sampean plong napa kelong-kelong. Urung eneng sing apik tibake wong kene iki. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ngeten mawon. Wong apik niku man ahsana man asaa. Kula kei keterangan sing rada perenca-perenca supaya awak dhewe ngukur, awak dhewe iki termasuk apik utawa durung. Gak usah nilai wong liya, ayo nilai awake dhewe-dhewe. Man ahsana man asaa niku wong apik. Wong apik iku wong sing iso apik nanggone wong sing elek. Masih dieleki karo wong liya tetep bales apik niku wong apik. Diapiki wong ya apik, masih dieleki wong ya tetep apik. Nek apik mergo diapiki wong niku dudu wong apik, yo ngimbangi ngono ae. Halo. Kadang lah ono to, aku ki asli apik, nek diapiki. Janji aku diapiki, aku ya apik. Lah nek kono gak gelem apik karo aku dikon apik, gak iso. Iku asli duduk wong apik. Wong ngono kuwi durung apik, tapi wis pinter omong. Ya pinter omong, asline durung wong apik. Wong apik niku padha kalih uyah. Ngertos uyah Bu nggih? Uyah niku asin. Diasini uyah ya asin, mas ya gak diasini, uyah ya tetep asin. Uyah gak tau mikir. Uyah gak tau mikir. Diasini ya asin, mas ya gak diasini, uyah ya tetep asin. Gak ono uyah kok katik ngomong aku nek diasini asin, aku gak diasini, aku mau asin. Uyah apa? Uyah kudungan ngono. Gak ono. Niku wong apik. Diapiki wong ya apik, mas ya dieleki wong ya tetep apik. Cirine ngoten. Wong apik niku mas ya dielek-elek penompone tetep apik. Diweleki kaya apa? Iso dadi keapian. Saya sering pakai contoh mbah, niku mesti atine apik, apik karo putune. Yen apa mboten? Ana mbah kok ora apik karo putuku mbah gendeng. Nggih. Coba ana mbah esok-esok mari adus awake resik, ambune wangi, nganggo pakaian anyar. Terus duwe putu umur 9 wulan, dipangku. Dipangku putune. Lagi oleh 5 menit putune dipangku. Lah kok awas-awas-awas-awas-awas-awas. Nguyu. Diuyui putune. Niku diapiki napa dieleki? Sapa ngomong diapiki? Diuyui kok diapiki? Lek sampean njaluk nguyui pinggire sampean kono. diuyui itu diapain apa dielei? Dielei awak resik, pakaian anyar, lewong diuyui, dielei. Tapi mergembah kita sapi karo putu masih diwelei diuyui kaya ngono gak kira muring-muring. Lek ngomong mesti ngene, pinter erek putune. Esok-esok kok wis mumbahno seweke mbah. Masa ana mbah mangku putu diuyui terus ngamuk, oh putu keparat. Sewek anyar-anyar, uyui kaono. Coba ana mbah lanang sore-sore katik tuku rokok, duwe putu sik umur setahun setengah, temek-temek ngomong, "Mbah, eyek mbah, eyek mbah, nderek mbah, nderek mbah." Sao digendong ning pundak. Sik oleh 10 jangkah, melantur, tur. Ini kok apa terus putune dibanteng? Dikeplek-keplek no lemah, mboten, malah digudang dengan penuh kasih sayang. Pinterek putu lanang, sore-sore kok wis mumbahno. Sore-sore kok wis ngedusi mbae. Diuyui lo didusi. Halo? Halo? Pokoknya uang itu boleh apa? Ya Allah. Dielek-elek karo tonggoknya gak kira muring-muring. Biasa. Ada tonggok kok elek-elek dewe ini. Kok roh ya ini aku elek? Sopo sih ngomong. Ancen aku ya elek temen ngonoku. Angel ku gak? Dilokno kaya apa, dipisui kaya apa. Gatik ngamuk, gatik muring-muring. Iku uang ini sapi temen. Ya contohnya mbah mana ya, ada mbah sore-sore nyapu ning halaman duwe putu umur orang tahun temek-temek terus mbah ini diwadani mbah ya apa ketek mbah ya tepak ketek mbah ya apa ketek ini ki masuk terus putune ditapuk sapu mesem dilokno tepak ketek ini mesem putune iso madani mbah lho dilokno tepak ketek iso mesem mergo wis ape. Tapi uang itu nak elek, jangankan dielek-elek, jangankan kok dibisui, dilirik ini iso muring-muring. Mana uang lirik iso mangkel, lapo lirik-lirik, culak matamu sih sana. Mantang, padahal terima dilirik, soalnya apa? Ya uang elek. Mana uang fiha illa zikrallah wa aliman wa muta'aliman. Kata ayo dioncai titik, 10 menit aja gak suwe-suwe. Bonus pesan ini. Eh? Iya, wis menang. Ad-dunya mal'unatun. Kalau jane kepengin ingin ngajak solawatan barang. Iya, soalnya. Mau wis dijak ning kowe. Mana, mana? Dunya sak isine, iku dilaknati karo Gusti Allah. Ad-dunya mal'unatun. Dunya sak isine, iku kabeh dilaknati karo Gusti Allah. Dilaknati iku mab'udun an rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat kasih sayang Allah. Apa wae sing dadi isine donya iku kabeh dilaknati Gusti Allah. Kegiatan apa wae, acara apa wae iku kabeh dilaknati karo Gusti Allah. Nah wong sing uripe mok digawe ngurusi donya sak isine ya katut dilaknati Gusti Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, donya sak isine sing mboten dilaknati Gusti Allah niku namung kalih. Nomor setunggal, zikrallah, zikir. Waktu, tenaga, pikiran, bondo donya sing digunakno kanggo zikir. Nomor kali, aliman wa muta'alliman. Aliman iku wong sing ngerti, wong sing isok ngaji. Muta'alliman iku wong sing gak isok ngaji tapi seneng ngaji. Durung isok ngaji tapi sregep ngaji. Gampangane ngaji. Waktu, tenaga, pikiran, bondo donya sing digunakno kanggo ngaji. Yo mek loro iku. Apapun acaranya, apapun kegiatannya, apapun namanya, selama tidak ada keterkaitan dengan dua hal ini, gak ono hubungane karo zikir, gak ono hubungane karo ngaji, kabeh dilaknati karo Gusti Allah. Dan perlu dimengerti bahwa zikir itu gak kudu la la illallah. Innallaha karo gobek-gobek. Ora. Sampe nyambut gawe ya iso dadi zikir. Sampe turu iso dadi zikir. Mangkane engko tak terangno. Sabar nggih. Ngapunten, aku tak rodok macak kaya wong pinter titik. Macake mawon, nek asline ora pinter balas. Takono Pak Yai Suratin Abbas. Ngene. Kula sampeyan nek gelem zikir, subhanallah, dadi wong sing ora sembarangan, dadi wong sing hebat, wong sing mulya, gak ana tandingane. dawuh Allah nggone hadis qudsi ana jali suman zakarani ingsun Allah iku koncane wong sing gelem zikir nyang ingsun. Nah iki kula sampean ku nek gelem zikir dadi koncane Gusti. Wong nang dadi koncane Gusti Allah kaya hebat. Ora trimo koncane lurah, apa koncane lurah? Ora trimo koncane camat, koncane bupati, koncane gubernur, koncane presiden, koncane banser. Jarno aku ngaji rada suwe ben pekoh dene ngatekno kan. Ajur ya wes kok. Jarno. Aku longgo ae kok. Walaupun saya nanti habis ini kan deket Lamongan, wis gak apa-apa tak imbui. Wong nang dadi kancane Gusti Allah, luar biasa. Ngene. Lah Gusti Allah iku kanca sing paling setia. Gak ana kanca setia bandingi Gusti Allah lek ngancani menungso. Kesetiaan Allah ngancani menungso iku abadi, selamanya, tidak dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Sakliyane Gusti Allah itu sesungguhnya gak ana kanca setia. Sak parek-pareke karo jenengan, sak raket-rakete karo jenengan, sak akrab-akrabe karo jenengan, gak ada yang setia selamanya kalih panjenengan. Yuk koyo eto. Karena kesetiaannya pasti dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Contoh ngeten, ngapunten ibu-ibu, sing paling raket karo jenengan yak bojo. Nggih napa nggih? Lengket kayak perangko. Bojoe kaya-kaya setia anu karo sampeyan. Iya. Suwet yang ngancani sampeyan. Apa maneh sing nganten anyar nek janji. Aku berjanji akan selalu mendampingi dalam suka maupun duka. Dalam susah maupun senang. Aku akan selalu setia sehidup semati, seia sekata. Apapun yang terjadi, tidak ada yang mampu memisahkan kita. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi umbelnya. Andai kau jadi kuping, aku jadi koyok yok yo o. Ternyata bojo sampean gelem ngonconi sampean, bojo sampean gelem ngramut sampean, bojo santan gelem lungguh jejer karo sampean, bojo sampean ngapunten gelem ngeloni sampean, bojo sampean arep karo sampean, bojo sampean doyan karo sampean, iku mergo sampean sek urip. Ayo yo ora. Ternyata kesetiaan bojo sampean ngonconi sampean itu dibatasi selama sampean seurip. Begitu sampean mati, bojo wis moh karo sampean. Wis moh lungguh jejer sampean, pemaneh ngeloni. Wong lanang ae kok bubu. Ditinggal mati sing wedok gayane koyok susah-susah. Lungguh ndek teras tenger-tenger. Iku asline gak perkara susah ditinggal mati sing wedok. Wis mikir sapa gentine ibune arek-arek. Wis rata wong lanang ngono ku. Sing ora ya aku iki tok. Kadang-kadang ngetuti nang kuburan buayae nangis-nangis ndek ndukur kuburane bojone. Bu. Aku wis ikhlas, Dik. Aku wis ikhlas. Sampe nak dongakno muga-muga jembar kubure padang dalane muga-muga dosa sampean salah sama di ngapura Allah amale sampean kabeh muga-muga diterima Gusti Allah. Aku ikhlas, aku ikhlas. Dongane ya Bu. Ngapunten, ngapunten. Eh, anak ya ngono gelem ngancani sampean, gelem nunggu jejer sampean. Ya mergo sampean sik urip, sampean mati anak wis emoh karo sampean. Dulur, kanca, tangga, ayo sapa ae gelem ngancani sampean mergo sampean sik urip. Jaman mati wis gak ono. Sing siap ngancani kula sampean namung Gusti Allah. Allah siap ngancani kula sampean. Selama kula sampean selalu zikir ten Allah, dikancani Gusti Allah mulai ten donya, ten alam barzah, ten mahsyar ngantos ten swarga. Amin. Telat. Zaman meneh mlebune swarga ya telat ngono iku. Kari amin aja abote. Mulane zikir niku kok penting. Kok penting? Soale zikir iku ibarate merek ya. Zikir niku ibarate cap. Nah, cap niku stempel. Stempel niku logo. Logo niku simbol. Simbol niku lambang. Nah, lambang niku cap. Cap niku stempel. Stempel niku logo. Logo niku simbol. Nah, simbol niku lambang. Nah, lambang niku cap. Nah, cap niku stempel. Stempel niku logo. Logo niku lambang. Lambang niku simbol lah, simbol niku cap. Pun gampangane merek. Sorry, merek. Dikir iku ibaratnya merek. Saya tanya, tolong dijawab, lek jaluk ngasih terus, jawaban sing banter. Merek niku penting napa mboten? Penting sekali. Segala sesuatu sangat ditentukan oleh merek. Segala sesuatu tergantung pada merek. Semakin bagus mereknya, semakin tinggi nilainya, semakin mahal harganya. Tapi lek merek elek, nilainya rendah, harganya murah. Apa wae? Pakaian mereknya bagus, nilainya tinggi, harganya mahal. Kono pakaian kok merek elek, nilainya rendah, harganya murah. Beda motor, mobil, apa wae wis? Merek apik, nilainya tinggi, harganya mahal. Beda motor, mobil kok merek elek, nilainya rendah, harganya murah. Televisi, kulkas, mesin cuci, kalau mereknya bagus, nilainya tinggi, harganya mahal. Merek elek, nilainya rendah, harganya murah. Apa ae? Wong wedok ya ngono. Ya ora kok ngene. Wong wedok nang merek e apik, hafizah, apal Quran, no, pinter, alim, mari ngono, sholihah, taat, tawadhu, penuh tata krama, mereke apik. Nilainya tinggi wanita seperti itu, harganya mahal. Gak sembarangan wong sing oleh nikahi. Sing pantes ya sing kaya aku-aku ngene iki. Aja sampe dirabi model banter-banter ngene iki. Sorry bro, sorry. Gak lemangkelan coy. Tapi sebaliknya ngapunten, wong wedok kok merek elek. Merek petien kono. Selawe ngeblak dhewe. Sopo wae, kapan merek e apik regane larang, merek e elek regane murah. Sopo wae? Sopo muni kiai bareng? Ono kiai larang, ono kiai murah. Gak oleh. Contoh liyane aja iku. Gak oleh ngono kuwi, gak oleh. Temen aja kualat. Ojo nggih contoh iku aja. Gak oleh, gak oleh. Wis tak kei contoh liyane. Ono banyu. Banyu putih bening. Halo. Halo. Banyu putih bening diwadahi kendi. Cara mojo kura gedhe didol payu mboten. Gak payu, soalnya mereknya terima merek. Ambek dilogak-logok karo wong, dicombar-combar wong, diombe-ombe karo wong. Gak kira ono sing bayar. Lapo? Mereke elek, mereke terima merek kendi. Ayo coba saiki ono banyu putih bening wadahi botol. Kayak ono merek celup. Iki ketepaan celup mereke. Payu bener. Payu padha putihe padha beninge, beda mereke, beda nilaine, beda ajine. Nah kula sampean urip yo nggawa barang bening. Apa iku? Roh. Iku barang bening. Nyawa kejeron nek roh yo ambekan. Niki sing rawuh nggih do mbeto ambekan. Heh. Oh ya berarti normal kabeh wong kabeh. Ambekan niku penting mboten, Bu? Ambekan karo gelang larang ndi? Ambekan karo kalung penting ndi? Ambekan karo cincin penting ndi? Bapak-bapak pireng nggih? Ya wis bojone gak usah ditukokno kalung, gak usah ditukokno gelang, gak usah ditukokno cincin, wis duwe barang sing larange ra karuan ngono. Ngapunten, kula sampean urip nggawa barang bening. Apa? Roh. Itu barang bening. Kepengin larang, ayo dikei merek sing apik. Mergo urip niki nek gak dikai merek sing apik, ngapunten. Murah uripe sampeyan. Entek uripe sampeyan buang ning kuburan dadi larahan, dadi peluruan sampeyan. Sorry, uripe sampean ku ora beda karo plastik sing sampeyan dep. Ya do ngedep plastik to. Wis kaya ngono iku. Plastik iku lek jero sik ana jajane, mulya ngalor ngidul dicangkeng wong, dicengki wing wong, jero sik ana jajane. Tapi lek jajane wis entek plastike nasibmu ya kaya ngono iku. Mulane lek kepengin larang, ayo dikai merek sing apik. Lah merek sing apik iku merek sing ya apa? Merek sing apik iku merek sing gak iso rusak. Janji sik iso rusak, durung apik iku mereke. Merek sing apik adalah merek sing gak iso rusak. Sing gak iso rusak napa? Sing gak iso rusak namung setunggal. Nggih menika Allah Subhanahu kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kabeh rusak, sing mboten rusak namung Gusti Allah. Ayo apa sing ora rusak? Siapa yang mampu mempertahankan dirinya untuk tidak rusak? Gelek ana. Wong wedok sing rumoso ayu, pertahankan keayuanmu. Nek gak rusak. Sing rumoso pipine halus, mulus. Halo. Sinyal, sinyal sampean sintal, kental, ginyur-ginyur, mindur-mindur, ya pertahankan kehalusan pipimu. Tukono wedak sing sak cepuk rego 500.000. Mengkeret-mengkeret. Ayo wong lanang sing mau sekuat, gagah perkasa, pertahankan kekuatanmu, keperkasaanmu. Mbok tukono obat kuat sing sak bungkus regane sak miliat. Ben iso tangi dhewe, ora usah digugah. Alah nglimpruk-nglimpruk. Apa sing ora rusak? Ya saiki sik enom sampean ayu-ayu, pipine halus, mulus. Gak usah suwe-suwe, saiki nang noleh nang sebelah sampean ngono. Engko sampean sok ben aku ya kaya iku ngono. Lah, merek yang terbaik adalah merek sing gak iso rusak. Sing gak iso rusak ternyata hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir iku dari sisi hablum minallah, saiki hablum minannas. Manusia adalah human socially. Napa, Bu? Nah, niku wau ya, berarti saya eling cerdas ya. Makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan pihak lain. Oke? Okay? Oke? Okay? Mulane Gusti Allah dia menungso niku beda-beda, tujuannya apa? Lita'arofu. Untuk saling kenal mengenal, bukan permusuhan. Kenal mengenalnya dalam rangka membangun ketakwaan. Buktinya inna akramakum indallahi atqakum, dan itu sudah ditempa Allah selama bulan Ramadan. Harapannya lepas Ramadan la'allakum tattaqun, kula sampean dadi wong-wong sing padha takwa. Oke, kita fokus kepada manusia itu adalah makhluk sosial. Mulane wong iku digawe ana sing sugih, ana sing melarat. Ana dadi pejabat, ana dadi rakyat, ana pemimpin, ana iya, masyarakat, ana ketua, ana anggota, ana guru, ana murid. Ini agar saling apa ya? Berinteraksi. Ad-dinu al-mu'amalah, agama itu berinteraksi. Wong sugih butuh wong melarat. Mergo diarani sugih iki ya krana ana sing melarat, gak ana sing melarat, gak diarani sugih. Mulane wong sugih aja semena-mena karo wong melarat. Wong melarat ya butuh wong sugih. Wong sugih gak ana wong melarat, sapa sing ngrewangi kerja? Sapa sing ngrewangi nyambut gawe? Wong melarat gak ana wong sugih, kate nyambut gawe nggone sapa? Ngelek buruan nang ndi? Halo. Lurah butuh rakyat, rakyat ya butuh lurah. Ana warga gak ana lurahe, gak ana sing mimpin, gak ana sing ngatur, lek ana apa-apa gak ana sing ngarahno. Ana lurah gak ana rakyate. Ketua butuh anggota, anggota ya butuh ketua. Anggota lek gak ana ketuae, gak ana sing ngarahno. Apa meneh ketua gak ana anggotane. Kaya ngene iki. Ngaji ngoten iki, sampean insyaallah butuh kula. Kula yo butuh sampean, doae. Aku mbok kapan ceramah nek no ijen? Isen. Isen aku rawane. Nggih. Engko yo ceramah ngeten iki mohon beda-beda kok. Yo ana sing ceramah, ana sing ngrungokno. Sing ngrungokno yo ana sing ngantuk. Jenenge wong angka pirang-pirang, sing ngrungokno mohon gayane beda-beda. Ana sing mau metenteng ngawasi kula. Tapi ora paham. oleh metenteng itu. Kadang metentengnya orang perkara ngrungokno tapi nyedekno kok. Alah tibake pesek. Pesek oh sedep ya. Menurut istri saya ngono. Halo. Ana ning mburi santai, gak ngerti ngurus, tapi senajan santai ya ora mudeng. Jenenge wong akeh. Wis ngoten niku. Mulane dikongkon wong lanang butuh wong wedok ya butuh wong lanang berinteraksi. Wong lanang karena wong wedok, gak digatekno wong wedok, kaku. Kaku sak apa-apane. Petho apa-apa ya coklek kabeh mok terake. Ngono ku sing iso nglemesno mbakno ngene-ngene iki. Gak ngene-ngene iki gak iso. Sampeyan ku diomongi tenan-tenan kok. Wong wedok butuh wong lanang, wong wedok kan wong lanang yo ngapa ngop ngono. Makane sing pinter matur suwun. Halo. Wong sugih matur suwun, wong melarat matur suwun. Aku sampean rewangi nyambut gawe, gak sampean rewangi nyambut gawe, usahaku gak kira mlaku. Sing melarat yo ngono, kula sing matur suwun, Pak, sampean buruhne, gak sampean buruhne aku oleh duit tekan ndi, Pak, gak iso nafkahi keluarga. Wong lanang matur suwun nang wong wedok matur suwun nang wong lanang. Ngono, sing lanang matur suwun dik, gak sampean kok gelem tak rabi. Umpama sampean ra gelem tak rabine sapa sing ngukupi aku. Sing wedok yo ngono, aku yo matur suwun Pak ning sampean, sampean kok sik kolu karo aku. Lho kok dadine lak penak. Mulane rukun. Halo. Rukun. Sing penting rukun. Lah rukun kuwi gak kudu padha. Allahumma shalli ala Muhammad. Rukun ku gak kudu padha. Sorry, rukun ku gak kudu padha. Padha durung karuan iso rukun. Padha minyake. Minyak tanah karo minyak goreng, saged rukun apa mboten? Mboten saged. Saiki beda nek gelem rukun, enak. Justru perbedaan itu nikmat. Nek gelem rukun, nek gula karo kopi yo yo beda. Ora padha blas, rupane ora padha, bentuke ora padha, rasane ora padha. Gula rupane putih, kopi rupane ireng. Gula rasane legi, kopi rasane pahit. Beda. Tapi nek gelem rukun diwadahi gelas, godhokne banyu umup mungah-mungah suntek judhek, enak ora karuan. Iku senenganku. Sayangnya aku nang kene ora dikei. Beda, tapi nek gelem rukun enak. Nek kula sampeyan kadang ora perkara beda sithik ngono ae ora gelem rukun. Montong goe lho, gang rong omah. Loro gati sambangi takoni tanggone sampean jare loro wis sampean sambangi ta kok nyambangi iku karo ngene-ngene iki seje gak padha disambangi malah salah tampa jarno kelakuane wong Mojopuro gedhe ngono iku sebagaimana sorry yang terakhir sebagaimana kok dereng ae kan mau jari tangan yang lima halo halo drijine tangan limo niki padha sedaya napa beda-beda? Beda-beda. Ndek dukure beda, gedhe cilike beda, fungsinya beda, namanya beda. Tapi kompak. Ayo, niki namine napa? Jempolan. Niki namine napa? Alah, penuduh ngono lho. Telunjuk, telunjuk. Kalau saya nanyanya pakai bahasa Indonesia, situ jawab pakai bahasa Indonesia. Kalau saya nanya mawi basa Jawi jenengan mangsuli nggih kedah mawi basa Jawi understand? Wong kula tanglete wau pripun? Niki namine napa? Jempolan. Ngono. Lah sing sandinge jempolan niki naminipun napa? Penuduh. Telunjuk engkek men. Pun lajeng sandinge sing tengah niki dipun wastani napa? Lho, gak ro jenenge to. Iki jenenge wong Jawa sing gak ro jawane. Halo. Saman iki Jawa apa gibas e? Eh? Wong Jawa karo Jawae, napa? Lho lak karo jari tengah. Itu kalau saya tanya, ini apa? Ini namanya jari apa? Ngono ku sampean jawab. Ini namanya jari tengah, ngah ngah. Apa kata jari tengah anak sekolah tidak boleh lengah nek bahasa Indonesia mung kula takoni niki namine napa penunggul gak eruh Ancen gibas kabeh wong kene. Iku lho saiki akeh wong Jawa sing gak ro Jawane. Kapan-kapan tak briefing tentang kejawaan. Pun niki namine napa sandinge niki? Manis padha ae. Manis itu bahasa Jawa yang diindonesiakan. Sama manis. Terus sing alit piyambak niki naminipun napa? Ya kelingking, engkek men kelingking. Centian ngono lho. Menyek. Jembek aku ngono. Oke, ini beda-beda namanya, beda-beda fungsinya. Subhanallah, tapi kompak. Kompak dikomando sama hati. Hei, diri-diri limo, awak dhewe arep mangan. Ayo, mulo. Kompak mingko bareng. Lep. Enak. Coba iki misale gak gelem kompak. Ana sing ngokong siji ae. Dikomando karo hati. Awak dhewe arep mangan. Hei, diri-diri limo. Ayo, mulo, sing papat iki gelem mingko, jempolan mokong, ora gadek tetes ngene. Ayo sido mulo napa mboten? Gak iso. Piye? Mulo. Lah iya mangkane mboten saged, mergo gak gelem rukun. Ayo, dikomando karo ati perkara mripat ketok ana cewek ayu. Ada cewek cantik kuwi diri-ciri mo, ayo dadah. Begar bareng dah. Ana musuh. Ayo kita siap-siap. Gegem bareng. Lep. Padahal ini beda-beda, fungsinya beda. Ini jempol, ini ulama, kiai. Kiai niku kudu jempol. Nek alim, alim temen, nek goblok ngakoni gobloke. Halo. Saya kalau ke santri saya juga begitu. Kowe nek dadi santri, nek alim menisan ngalim, lek iso maca kitab kuning, menisan pinter maca kitab kuning, nek goblok menisan ngakoni gobloke. Sing ruwet iki alim ora goblok ora. Ruwet dagel. Yo santri ku ngoten. Nek ngalim menisan alim, ana masalah apa bisa menyelesaikan. Nek bodoh sisan ngakoni bodone. Aku iki bodoh, gak iso ngaji, gak iso maca kitab kuning. Aku tak trimo ngumbahno montore kiai. Tak trimo nyuguhi dahare yai, trimo mijeti yai, mergo dene rumangsa goblok. Akhire apa ae manut kiai? Kate lapo ae manut kiai? Slamet. Masih ruwet iki nek pinter ora, goblok ya ora. I ruwet. Diarani pinter nggono ngarep ra godak apa-apa. Singgono ngguri ora trimo nyundang-nyundang ra karuan. Biasane wong sing pinter ora, alim-alim ora, bodoh ora, wangel to tatanane, ruwepot tatanane wong dagel-dagel. Contone wong Mojopuro gedhe kene. Wangel tatanane. Halo. Wis, iki aku kis nemen tak tambah iki padha karo ngajine kiai loro padahal sangune ya mung siji dadi aja ning kene ana guruku Pak Kiai Suratin ana kancaku piye Pak Pak Misnan niku serang gadeg aku sangkingane aku menghargai. Halo iki napa niki iki pemimpin. Halo mulai presiden ngantek lurah telunjuk pemimpin kudu kenceng. Namanya nyuduh, penuduh, nuduh niku kenceng tipu. Maksudnya nek ngetan yo ngetan temen, nek ngidul ngidul temen. Lek iya iya, lek ora ora, iku pemimpin. Sing kenceng aja nganti bengkong. Nuduh padha karo murid sekolah di absen gurune. Rudi, hadir, mesti kenceng. Mosok bengkong. Rudi, hadir. Cuklek dirijine karo gurune. Maka pemimpin mulai presiden ngantek lurah kudu kenceng. Iki ana dana untuk sarana peribadatan. Masjid, masjid temen, kenceng dekat masjid. Aja nganti bengkong, mlebu sak. Halo. Halo, ini proyek paving jalan, paving temen. Aja bengkong, mlebu weteng. Halo. Ini raskin beras untuk keluarga miskin, raskin temen, arahkan kepada orang miskin temen, kenceng. Aja nganti bengkong. Maka dia tolong Pak Lurah. Leon RT yang seneng aning ngerti teraskin. Copot aja. Nenek perlu tunjuk matanya. Kudu kenceng. Masuk kok terus. RT korupsi raskin. Panggil. Kon korupsi raskin. Enggak Pak. Ngapunten Pak Lurah. Ngapunten. Piro Pak. Sing kon korupsi. Tigang kintal Pak Lurah. Kailok. Ngaku emek sak kintal. Halo. Ini sing tengah niki wong sugih, dukur dhewe, gedhe dhewe. Ngerti yo, awakmu ku dukur dhewe, gedhi dhewe. Wong sugih, elinga, aja mentang-mentang gedhe, aja mentang-mentang dukur. Kiwa tengenmu, sandingmu ki ana sing butuh awakmu. Oke, wong Islam sugih harus, orang Islam kaya harus. Kalau orang Islam enggak kaya, sapa sing bangun masjid? Sapa sing bangun pesantren? Sapa sing zakat? Sapa sing nglakoni haji? Sapa sing nyantuni fakir miskin yatim piatu? Wong Islam kudu sugih. Prinsip kita, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Kudu sugih. Tapi tasarufkan kekayaanmu itu untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan agama. Contoh, masjid dibangun, ini si kaya perannya harus paling besar. Ana pesantren dibangun, wong sugih urune kudu akeh dhewe. Kudu ngono. Ana pengajian ngene iki, wong sugih kudu kiprah. Metu ana panitia, jare kate gawe pengajian. Nggih, Pak. Danane terop sak kursine piro? Pinten, Pak? 3 juta. Gak usah narik, gak usah urunan. Iki aku ana duit. Nyoh, ngono. Terus konsumsine piro anggarane? Pinten sekawan juta. Gak usah urun, gak usah narik. Iki aku ana duit. Nyoh, ngono. Terus kiyaine sapa sing diundang? Anwar Zahid. Piro? Piro? Piro? Gak enak ki ayo dibandroli yo. Ya wis. Pokoke ngono. Makane sampean nek maca Quran, Quran sing gedhi ku sampean buka teng ngandher ditulis abang wal yatalaqof, itu ayat perekonomian. Bukti bahwa ekonomi diletakkan di tengah, ekonomi sebagai penyeimbang dalam Islam. Udah, yang keempat manis ini pemuda-pemudi. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari ini adalah tokoh di masa depan. Kita persiapkan generasi muda. Dan yang terakhir, jentik. Halo? Jentik iki sapa? Aja diremehno, walaupun iki cilik. Sorry, iki jentik. Wong cilik. Angkle-angkle. Lungguwe dingkle. Ora pati duwe-duwe. Arang-arang mangan iwak pitik. Lawone trimo iwak betik. Nek ana apa-apa kecuthik dhisik. Anjen jentik. Tapi jangan diremehkan. Kadang-kadang empat pilar ini tidak bisa fungsi, tidak bisa ngatasi. Justru yang mampu ngatasi adalah jentik. Contoh urusan upil irung. Cukil watu dan asili pitiong. Iki urusannya jentik. Makanya aja diremeh no. Artinya, halo. Pokoke wis jam sedoso, Bu, kok ora leh wis iki piye? Lah ki pengen moloro aku sampean. Ngapunten, kula mantun ngeten sate sendeket. Besok pagi saya berangkat ke Semarang. Coba habis jam 1 batu duhur jadwalnya ten Kendal, jalune ten Tuntang Semarang. Jajal pelayon ro karuan. Iki pikiranmu kok duwit ae. Aku ngaji ki blas ora kadek mikir ngono iku. Saestu, ngaji kula mboten sangoni ngono ya gremeng. Dadi oh, jebek aku sampean no. Aku gak mikir ngono ku sampean elingno ae. Aja ngono ah, wis gak elok. Sampun. Sampun. Pun insyaallah kapan-kapan tak sauri sing masalah. Yuk. Yuk kapan-kapan. Sampun. Muga-muga wonten manfaate sing kula aturno. Nggih, ngaji nang gone bungah niki kula nggih rada ewuh, soalé kula nggih gedhe ten bungah. Ngene taklim mriku. Katen diletek nemen-nemen niku ya sungkan umpamane ki ana gurune ana kene. Apa sing ngundang iki sapa to wong kuwi? Nyungkan-nyungkan ni wong. Sampun niki mangke acarane dereng rampung lan pangapunten ingkang agung sedaya panitia. Kula mboten saged nderekaken acara ngantos paripurna. Niki mudhun mandhap kula langsung nyun pamit. Artinya kula mboten usah dahar. Mun nek dicawisi mbegak ya. Diwa tak omong kene gak ono. Nggih, tanpa mengurangi rasa hormat kepada panitia karena saya lebih baik nambah waktu untuk ngaji daripada waktu untuk makan. Engko insyaallah nokono mburiak dikai mangan. Terus ngapunten mboten ngurangi rasa hormat dan mriki kula mboten usah dahar. Nek ape digawani apa-apa langsung delekno mobil ae. Menawa menawa. Dene mboten dibutani nggih mboten masalah pindah meleh. Estu nyuwun pangapunten. Wabakan Allah ayyakum ma yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.